Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة المغرب dan para hadirin yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah dan bersyukur atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga semata-mata dengan kemudahan, rahmat dan pertolongan Allah, kita bisa meluangkan waktu kita sejenak untuk duduk bermajelis ilm. Suatu amalan yang mulia yang dibutuhkan oleh setiap hati seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan hakikat seorang belajar ilmu agama adalah dalam rangka untuk memerangi kebodohan yang ada di dalam dirinya, bukan dalam rangka untuk mencari dunia, mencari pamor, jabatan ataupun juga keuntungan berupa materi dan lain sebagainya, melainkan seorang dikatakan ikhlas di dalam mempelajari ilmu agama adalah dalam rangka untuk memerangi kebodohan yang ada pada dirinya sendiri. Sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tatkala beliau ditanya, kapankah seorang dikatakan ikhlas di dalam belajar ilmu agama, di mana beliau mengatakan, maka beliau mengatakan ketika itu adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsih. Orang tersebut hendaknya menjadikan tujuan belajarnya adalah dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan adalah kebodohan merupakan penyakit hati yang kadangkala tidak dirasakan oleh orang yang terjangkit kebodohan tersebut. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Nuniyahnya beliau mengibaratkan bahwasanya kebodohan merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Kata beliau, jahl al-jahlu da'un qati'un wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Kata beliau, yang namanya kebodohan merupakan penyakit yang bisa mematikan orang yang terjangkit penyakit tersebut. Wa syifa'uhu, dan obat daripada kebodohan tersebut, amroni fit tarkibi muttafiqon. Ada dua perkara yang ini merupakan komposisi yang sudah disepakati oleh para ulama mengobati kebodohan adalah dengan dua resep, yang dua ini merupakan komposisi yang harus ada pada keduanya. Disepakati oleh para ulama, ilmun minal Qur'ani wa sunnatin, ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah, ini komposisinya. Obat untuk kebodohan adalah orang tersebut belajar kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi barakallahu fikum, tidak cukup semua orang yang mengetahui Al-Quran dan sunnah berarti dia telah terobati kebodohannya. Betapa banyak kita melihat orang yang belajar sunnah, orang yang menghafal Al-Quran, ternyata mereka masih di atas kebodohannya, tidak beramal dengan amalan yang benar, terjatuh kepada perbuatan dosa-dosa besar dan sebagainya. Kenapa demikian? Dikarenakan mungkin dia belajar ataupun mengobati dengan obat yang bagus, namun bukan pada dokter yang profesional. Ya, sehingga kata Ibnul Qayyim diingatkan dalam Nuniyahnya, ilmun minal Qur'ani wa sunnat wa tabibu dzaka alimur rabbani. Dan orang yang memberikan resep tersebut, dokternya adalah alimur rabbani, seorang alim yang rabbani, yang mereka membimbing orang yang di atas kebodohan tersebut untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu dari yang mudah, kemudian meningkat kepada berikutnya, hingga akhirnya orang tersebut betul-betul terlepas dari kebodohan. Ini barakallahu fikum, sebagaimana orang yang sakit dengan sakit jasmani, maka walaupun diketahui obat-obatan, akan tetapi tidak boleh memberikan resep tersebut kecuali dokter yang ahli. Tidak semua orang mengetahui penyakit obat-obatnya, maka dia bisa memberikan tersebut. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kita senantiasa berusaha di dalam mempelajari ilmu agama, mengacu kepada kitab-kitab ulama, dalam rangka agar supaya pelajaran yang kita ambil betul-betul merujuk kepada pemahaman para ulama, yang mereka merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, karena merekalah orang-orang yang telah diberi rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sore hari ini kita masih berada dalam membacakan kutaib risalah yang kecil, As-Sab'ul Mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Dan kita telah selesai dari perkara yang pertama. Tinggallah di sore hari ini kita mohon kepada Allah untuk bisa diberikan kefahaman dan kelurusan niat, serta diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk bisa meneruskan pelajaran yang akan kita bawakan di sore hari ini. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala di halaman yang ke-17 yang memiliki kitabnya, qala rahimahullahu ta'ala Al-Kabiratus Thaniyah. Naam, Al-Kabirah, dosa besar, Al-Thaniyah, yang kedua. Yang pertama apa Bapaknya Indra? Dosa besar yang pertama apa? Syirik merupakan dosa besar yang paling besar, yang pelakunya apabila mati belum bertobat darinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini demikian. Maka yang kedua kata beliau, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang datang dalam riwayat hadis adalah qatlun nafsil qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jadi kapan menjadi dosa besar? Adalah orang tersebut membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan cara yang hak dibolehkan oleh syariat. Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membunuh jiwa yang Allah haramkan merupakan dosa yang sangat besar. Namun perlu kita fahami bahwasanya di sana syariat ini membagi yang namanya nafas, ya. Al-qatl itu apa? Kita memahami dulu definisi. Al-qatl, membunuh, adalah ishaqur ruh, menghilangkan nyawa. Ini namanya membunuh, menghilangkan nyawa. Adapun nafsi, apa yang dimaksud dengan nafas? Yaitu jiwa. Itu apa yang dimaksud? Al-badanul ladzi fihi ruh, yaitu badan yang di dalamnya ada ruh. Lah inilah membunuh, menghilangkan jiwa, segala sesuatu secara umum yang ada padanya ruh. Ini demikian. Namun di sini yang dimaksud, yang dimaui dengan qatlun nafsi bukanlah jiwa secara umum. Hewan ada jiwanya, ya, ada nyawanya, demikian. Namun yang dimaui di sini adalah Wan nafsul muraduhuna nafsul adami walaysan nafyul ba'iri wal himari wa ma asbahaha. Maka jiwa yang dimaui di sini yang menjadikan pelakunya dosa besar adalah membunuh jiwa dari kalangan Bani Adam, manusia. Bukan menghilangkan nyawa binatang, baik unta ataupun keledai dan yang semisalnya. Ini demikian. Namun yang menjadi dosa besar adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan, yaitu jiwa manusia. Kemudian perlu kita ketahui, di sana Allah Subhanahu wa taala atau syariat ini membagi jiwa ini menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah jiwa yang dia itu tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh, diharamkan untuk dibunuh. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin di dalam kitab Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Naam, dalam bab sihir, maka beliau menerangkan tentang hadis ini, kata beliau, "Wan nafsul muharramah arba'atu anfus." Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh ada empat. Ada empat. Nah, ini diperhatikan dengan seksama agar kita tidak keliru pemahaman. Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, sehingga kalau kita sampai membunuhnya termasuk melakukan dosa besar. Ada empat. Yang pertama, al-mu'min, orang yang mu'min. Yang kedua, nafsu dhimmi wa nafsul mu'ahadi wa nafsul musta'min. Yang kedua, nafsu dhimmi, jiwanya orang kafir namun yang dhimmi. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang kafir, ya, yang mereka itu alladzi bainana wa bainahu dhimmatun ay ahdun ala ayyuqima fi biladina ma'suman ma badlil jizyah, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim, ya, orang kafir yang tinggal di negeri muslim, misalnya Indonesia, negara Islam, berarti WNI yang mereka non muslim ini dikatakan orang kafir. Kafir. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang ada di antara mereka dengan kaum muslimin perjanjian agar mereka tinggal di negeri muslimin dengan memberikan jizyah, upeti, semacam upeti kepada pemerintahan muslimin sebagai jaminan mereka itu tidak akan diperangi. Ini demikian, ya. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dipermaka mereka tidak boleh diperangi. Tidak boleh dibunuh dengan semena-mena tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat. Tanpa sebab dibolehkan oleh syariat karena jiwa mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Kemudian yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Siapa itu kafir mu'ahad? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, kata beliau, ammal mu'ahadu fayuqimu fi biladihi lakin bainana wa bainahu ahdun alla yuharibana wala nuharibahu. Kata beliau, orang kafir mu'ahad adalah mereka orang-orang kafir yang tetap berdomisili dan tinggal di negeri-negeri mereka. Akan tetapi antara kita kaum muslimin dengan mereka ada perjanjian damai, ya, supaya tidak saling memerangi satu sama lainnya. Ini demikian. Sebagai misal, orang-orang Amerika, ini negara kafir. Atau orang-orang Singapura, negara kafir. Dengan Indonesia ada perjanjian bilateral mengadakan perdamaian, tidak saling memerangi. Maka di sini mereka namanya kafir mu'ahad. Namanya apa? Kafir mu'ahad. Berarti tidak boleh seorang muslim atau jiwa-jiwa mereka adalah aman. Tidak boleh diperangi dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab yang memang diizinkan oleh syariat. kecuali dengan sebab yang diizinkan oleh syariat. Ini yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari jiwa yang Allah haramkan untuk diperangi atau untuk dibunuh adalah kafir musta'min. Kafir musta'min. Siapa? Mereka diterangkan Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Fahuwal ladzi laisa bainana wa bainahu dzimmatun wala ahdun." Yaitu orang kafir yang tidak tinggal di negeri kita, tidak ada bayaran upeti, ya, demikian, dan juga tidak ada perjanjian bilateral, ya, perjanjian damai antara kita dengan mereka. Akan tetapi lakinnana amannahu fi waqtin muhaddad, akan tetapi kita memberikan jaminan keamanan bagi mereka pada batas waktu tertentu. Seperti misalnya apa? Para turis, seperti para delegasi, ya, konsultan ataupun juga kedutaan, ya, ini orang-orang kedutaan dan sebagainya. Mereka orang-orang yang bukan WNI, ya, akan tapi datang ke sini, mereka mendapatkan jaminan keamanan. Maka mereka disebut kafir musta'min. Difahami insyaallah nggih. Jadi mereka jiwanya tidak boleh diperangi selama tidak ada sebab yang dibolehkan oleh syariat untuk diperangi. Sehingga membunuh mereka termasuk dosa besar. Dosa besar. Jadi inilah empat jiwa yang diharamkan oleh syariat. Adapun jenis orang kafir, ya, golongan yang kedua yang boleh ditumpahkan. Boleh ditumpahkan. Maka yang pertama adalah orang kafir harbi. Orang kafir harbi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin disebabkan karena agamanya. Karena agamanya. Maka halal darah mereka. Halal darah mereka. Ini demikian. Membunuh mereka adalah ibadah, bukan dosa besar, ya. Yang kedua adalah naam orang-orang yang mereka itu melakukan kesyirikan sehingga dihalalkan darah-darah mereka. Namun yang seperti ini telah lewat pada pembahasan syirik. Penegakannya tentunya dengan waliyul amr, ya. Kemudian ataupun bentuk jihad pun demikian, harus dengan waliyul amr, dengan pemerintah muslimin. Kemudian yang ketiga adalah seorang muslim, ya, ataupun mukmin yang mereka melakukan salah satu perkara yang menjadikan halal darah mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihdats tsalats." Kata Rasulullah, tidak halal darah seorang muslim yang dia bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara. Apa itu? An-nafsu bin nafsi. Dia membunuh jiwa yang mukmin, maka dia dikisos. Dikisos, ya. Dikisos. Balas dibunuh. Kalau memang ahlinya, ahli warisnya atau wali-walinya menuntut untuk ditegakkan kisos. Kemudian yang kedua, as-sayyibuz zani, ya, yaitu seorang yang sudah pernah membangun sebuah rumah tangga, menikah dengan nikah yang sahih, kemudian berzina, maka dirajam. Dirajam sampai dengan mati. Maka penegakan rajam seperti ini tidaklah menjadikan orang tersebut melakukan dosa besar. Membunuhnya bukanlah dosa besar. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, orang muslim yang murtad, keluar dari agama Islam. Nah, ini maka boleh dibunuh. Namun perlu diperhatikan, semua itu kembalinya adalah bersama waliyul amr. Bersama waliyul amr, bersama pemerintah. Bersama pemerintah. Sehingga tidak semua main hakim sendiri. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah jiwa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala syarat ini menjadi dua jenis. Yang pertama yang diharamkan untuk dibunuh, yaitu empat golongan: mukmin, terus kafir, zimmi, muahad, dan musta'min, dengan perincian dan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian di sana ada jiwa yang boleh dibunuh. Yang pertama adalah orang kafir harbi, orang kafir yang mereka itu memerangi kaum muslimin dengan sebab agama mereka. Ini demikian. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka melakukan perbuatan syirik dengan syirik yang besar, yang terus akhirnya dihalalkan darah-darah mereka. Ini demikian. Dan yang ketiga adalah orang-orang mukmin yang mereka itu melakukan salah satu yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud. Bisa jadi karena dia seorang yang sudah menikah dengan nikah yang sahih, kemudian berzina, maka dirajam sampai dengan meninggal. Kemudian atau dia orang yang membunuh jiwa seorang mukmin sehingga dikisos dengan sengaja, dengan sengaja sehingga dikisos, ditegakkan kisos. Nah, ini semua bukan menjadikan mereka kafir, akan tetapi dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah, dan hikmahnya adalah mereka tidak lagi dihukum nanti di akhirat dengan sebab penegakannya di dunia. Kemudian juga zajar untuk memberikan kengerian kepada orang yang bergampang-gampangan melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang muslim atau mukmin yang mereka murtad keluar dari agama Islam. Namun demikian, semua ini menegakkannya adalah bersama pemerintahan muslimin. Pemerintahan muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, fahadil anfusil arba'ah, maka jiwa yang empat ini, qatluha haramun, membunuhnya adalah haram. Membunuhnya adalah haram. Mukmin, kafir, kafir zimmi, mu'ahad, dan musta'min, membunuhnya adalah haram. Lakinnaha laysat ala haddin sawa fit tahrim. Akan tetapi tingkat keharamannya tidaklah sama rata. Membunuh mukmin tentunya keharamannya lebih besar, dosanya lebih besar, ya, daripada membunuh kafir mu'ahad, daripada membunuh kafir zimmi. Ya, para ulama terjadi khilaf tentang urutan, ya, tentang urutan pada kafir mana yang lebih. Namun yang jelas, membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini dosanya adalah lebih besar daripada membunuh seorang yang kafir. Ini demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Maka kita kembali ke kitab, ya. Qala qatlun nafsi, membunuh jiwa, merupakan kabirah, merupakan dosa yang besar. Dosa yang besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93, menjadi dalil bahwasanya membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah dosa besar. Dalil yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 93. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan." Maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, tidak cukup itu, dan Allah murka atasnya. Wa la'anahu, dan dilaknati dia, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menjanjikan baginya azab yang sangat besar. Ini ayat pertama menunjukkan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja merupakan dosa besar. Kenapa menjadi dosa besar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan neraka. Mengancamnya dengan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kita harus seksama di dalam menelaah dan memperhatikannya. Sebab kalau keliru, maka kita pun akan keliru di dalam bersikap. Nah, Ada di sini beberapa faedah. Pertama, menjelaskan ayat ini, maka kita melihat sebab turunnya ayat ini. Diterangkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Zadil Masir, kata beliau, sebab turunnya ayat ini adalah Anna Maqis ibn Subabah wajata akhahu Hisham ibn Subabah qatilan fi Bani Najjar wa kana musliman. Adalah Maqis ibn Subabah, Maqis ibn Subabah ini mendapatkan saudaranya Hisham ibn Subabah terbunuh di kalangan Bani Najjar, orang Madinah. Dia orang Mekah, terbunuh di Mekah musliman dalam keadaan sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Berarti kalau orang muslim darahnya halal apa haram? Haram, ya. Lah ini Maqis ibn Subabah mendapatkan saudaranya Hisham ibn Subabah yang sudah muslim terbunuh di kalangan Bani Najjar. Ini orang Madinah, ya, yang muslim gitu. Maka datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang dari kalangan Bani Fihrin, Bani Fihr, untuk pergi ke Bani Najjar memberitahukan. Maka kata Rasulullah, fa'aqrihum minni salam, maka sampaikanlah salamku untuk mereka, Bani Najjar. Ini masih dari kalangan keluarga ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka disampaikanlah salam tersebut dan disampaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata utusan tadi yang mendampingi Maqis ibn Subabah ke Bani Najjar, ya, maka kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum in ta'lamu lahu qatilan fadfa'u ilaihi, nam fadfa'u ila Maqis ibn Subabah. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian Bani Najjar, in alimtum qatila Hisham, kalau engkau mengetahui siapa pembunuh Hisham, ya. Jadi zaman dulu dibunuh, wah ini orang dari kampung saya, sudah amankan saja, amankan saja. Mungkin demikian, ya. Lah maka Rasulullah mengatakan, coba kalau kamu tahu pembunuhnya jangan kamu sembunyikan. Serahkan dia kepada saudara laki-lakinya sebagai wali daripada orang yang terbunuh. Daripada orang yang terbunuh. Maka kalau mengetahui, wa ilam ta'lamu qatilahu qatilan, kalau kalian tidak mengetahui siapa yang membunuh, maka fadfa'u ilaihi diyatahu. Maka hendaknya kalian mengganti, karena dia jelas terbunuh orang dari kalangan Bani Najjar. Kalau begitu kalian harus mengumpulkan dia, yaitu adalah di sini denda sebagai ganti daripada nyawa yang dikorbankan. Berapa diahnya seorang muslim? 100 onta. Diambil dari kisahnya Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau dijadikan sebagai korban oleh kaum Quraisy, ya. Singkat cerita, mereka hanya sepakat diganti dengan 100 unta, maka ditetapkanlah itu sebagai diyat seorang muslim, 100 unta. Maka akhirnya Bani Najjar memberikan kepada Maqis ibn Subabah 100 unta tadi, 100 unta. Maka akhirnya pulanglah mereka berdua dengan menggiring 100 unta. Menggiring 100 unta, di tengah perjalanan syaitan berbisik, membisiki ataupun membuat was-was kepada hati Maqis ibn Subabah dengan sifat rakus. Maka dikatakan oleh syaitan, uktul ladhi ma'aka makana akhik. Mosok tega dulure lanang ditukar 100 unta. Yani sedihnya kayak apa? Bunuh saja itu orang Madinah yang bersamamu, ya, sebagai ganti rugi daripada jiwa saudaramu. Akhirnya dibunuh. Dibunuh, disembunyikan. Sudah, langsung dia lari pulang ke Mekah menggiring 100 unta. Puas. Caranya gitu, ya. Orang kan demikian, mengikuti hawa nafsu, puas. Saya enggak butuh diat, yang penting saya bisa membunuh. Kayak orang-orang jahiliyah zaman dulu seperti itu, ya. Sehingga sekarang kalau yang namanya tawuran berarti bukan mengikuti ajaran Islam. Serampangan, pokoknya kampung ini yang nabrak saya, siapapun dari kampung itu sudah, ya. Ini bukan dari ajaran Islam, ya. Ini bisik setan. Bunuh itu orang yang bersama orang Madinah, sudah dibunuh. Setelah dibunuh, sudah pulang membawa 100 unta ke Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal seperti itu, mencari. Sehingga akhirnya dibunuhlah dia ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah ditegakkan apa namanya di sini adanya kisos, adanya kisos. Nah, ini dalam satu riwayat diceritakan demikian, ya. Sehingga ayat ini menerangkan tentang wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Tadi sengaja membunuh. Nah ini fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka orang tersebut na'am dia itu membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, di sini perlu diperhatikan ucapan dengan sengaja. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Utsaimin dan yang lainnya bahwasanya ucapan dengan sengaja ini merupakan qaid, merupakan ikatan, ya, yang harus diperhatikan. Kapan seorang tersebut akan mendapatkan neraka jahanam? Membunuh mukmin dengan sengaja. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Karena membunuh seorang mukmin bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama, membunuh dengan sengaja. Seperti orang tersebut sengaja dengan pedang atau pisau alat tajam ditebaskan kepada dia dengan sengaja, atau dengan senjata api demikian. Maka ini dengan sengaja dia membunuh. Yang kedua adalah khata'an, tidak sengaja. Seperti misalnya seorang supir membawa mobil tiba-tiba tabrakan, nabrak orang, dia sudah hati-hati, qadarullah ma syafa'al, Allah menghendaki, ternyata nabrak dan meninggal. Sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Maka hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda, ya. Yang di sini adalah dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, barakallahu fikum. Maka dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah syibhu amdin. Orang tersebut mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja. Contoh bagaimana? Orang ini sentimen kepada si A. Kebetulan si A lagi bersama si B. Dia ingin menikam si A, ternyata meleset kena si B dan mati. Dia sengaja enggak? Terjadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan sengaja karena tujuannya memang membunuh. Yang kedua, ini syibhu amdin. Ya, semacam mirip dengan sengaja karena memang tujuannya bukan kepada si B, si A. Al-muhim, ya. Di sini terlepas dari itu, maka di sini mereka itu membunuh seorang muslim dengan tujuan memang mau mematikan dia, ini adalah bahayanya sangat besar. Walaupun terkena kepada orang-orang lain, ya. Dan dengan sengaja di sini dibawakan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, bentuknya sangat banyak, ya. Di sini dikatakan oleh beliau kasaif, baik bentuknya dengan senjata tajam, pedang, warosos, senjata api, ataupun juga wal hajaril kabir, seperti ditimpa dengan batu yang besar, ataupun juga wasum, dengan biar racun, menaruh racun dalam makanan ataupun minuman. Ini membunuh dengan sengaja. Termasuk juga wasihru, dengan cara sihir, teluh, guna-guna. Ini membunuh dengan sengaja. Ya, ini berbahaya yang seperti ini. Wa ma asbaha dzalik, ya, dan yang semisalnya. Sehingga kata beliau wa ala hadza, berdasarkan ini muta'ammidan dengan sengaja, idza lam yaqsudil fi'la falaysa bi'amdin. Kalau tujuannya bukan membunuh, ya, bukan membunuh, ya. Misalnya bagaimana? Gelewean. Tiba-tiba ini gelewean. Tiba-tiba dijorokakan, dia terkena ketusuk langsung besi yang tajam, plus, ya, mati gara-gara didorong seperti itu misalnya, ya. Sengaja enggak, gelewehnya sengaja, ya, bercandanya sengaja. Maka dengan demikian ini tidak sengaja. Faham ini ya? Maka dengan demikian idza qasadahu bima la yaqtul ghaliban, apabila tujuannya dia bukan sesuatu yang secara umum memang bisa mematikan, falaisa bi'amdin, bukan termasuk sengaja, ya. Ini demikian, hanya disebut khata'an. Kekeliruan, apa namanya? Kesalahan, kesalahan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini demikian. Sehingga termasuk dengan sengaja adanya al-intihariyah, bom-bom bunuh diri. Bom-bom bunuh diri. Sengaja masuk ke barisan kedutaan besar Amerika, masuk ke wilayah yang di situ banyak turis-turis asing. Mereka boleh dibunuh enggak? Tadi sudah lewat, boleh dibunuh enggak? Nah, ini demikian. Dosa besar. Ya, dosa? Loh, tapi mereka kafir. Mereka, iya, mereka kafir. Akan tetapi apakah mereka kesini dalam rangka memerangi kaum muslimin karena agamanya, atau dalam rangka untuk melancong? Nah, ini perlu ditinjau. Berhati-hati. Sehingga bukanlah ibadah yang mereka dapatkan, melainkan nas'alullah salama wal afiyah, justru bumerang yang menjadikan nilai jelek agama dan jihad yang mereka gembar-gemborkan, ya. Orang jadi pobi dengan Islam dan seterusnya. Nah, ini demikian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga di sini perlu kita perhatikan. Maka muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Maka jawabannya kata Allah, membunuh dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka. Balasnya adalah neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ayat ini dilihat secara zahir berarti orang tersebut kafir. Secara kacamata yang bodoh melihat orang itu kafir. Kenapa? Karena Allah menetapkan orang tersebut kekal di neraka, ya, kekal di neraka. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, ayat ini tidak ada padanya dalil yang menerangkan bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin dia itu menjadi kafir. Kenapa demikian? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, khalidan fiha al-khulud bimakna al-muq, ya, bimakna al-muqsu. Walakinna min ni'matillahi ta'ala annahu lam yasif dhalika bi annahu abada. Sini. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, makna yang benar adalah mereka tinggalnya lama, tinggal dalam waktu yang sangat panjang, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya tidaklah mensifatkan orang tersebut kekal selama-lamanya, ya, tidak kekal selama-lamanya. Tidak dikatakan khalidan fiha abada, sebagaimana ketika mensifatkan orang-orang kafir, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya, bagaimana dalam surat al-bayyinah, khalidina ulai, bagaimana, ulai ashabun nar khalidina fiha abada, ya. Khalidina fiha juga enggak ada dalam yang lainnya. Makanya ada di sana khalidina fiha abada, ada takbid, ada selama-lamanya, ya, ada selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di sana tentang orang-orang musyrikin, mereka tidak ada penolong baginya, tidak memberikan syafaat baginya, dan disifatkan selama-lamanya orang-orang kafir. Demikian maka Allah taala mensifatkan selama-lamanya. Adapun di sini tidak disifatkan selama-lamanya, sehingga barakallahu fikum di sini menyatakan bahwasanya Syekh menyatakan ini menunjukkan di sana orang yang kafir, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja bukanlah orang yang kafir, kecuali ini ada dua makna. Makna yang pertama, yang tidak menjadi kafir. Makna yang kedua, mereka akan kekal di dalamnya. Ini dikatakan kafir, namun apabila ada sebab yang menjadikan mereka kafir, bukan karena semata-mata membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yaitu apa? Ima bistihlalihi, bisa jadi dengan dia dengan sebab menghalalkan darah kaum muslimin. dihalalkan darah kaum muslimin, maka dia bisa kekal di neraka selama-lamanya. Ini demikian ya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga diterangkan oleh Syekh Nasir Al-Sa'di dalam tafsirnya, na'am. Naam. Ini di dalam tafsirnya bahwasanya di dalam ayat ini tidaklah menjadi dalil bagi orang-orang yang mereka itu orang-orang khawarij yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya, ataupun juga orang-orang mu'tazilah. Kenapa? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, mereka itu akan diampuni oleh Allah apabila bertaubat. Apabila bertaubat. Sebagaimana ayat berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaqtul dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila shaliha. Allah taala berfirman, dan orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lainnya, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, ya tiga tadi, kecuali dengan hak, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, maka wa may yafal dzalika, barang siapa yang melakukannya, melakukan kesyirikan, membunuh jiwa yang Allah haramkan ataupun juga berzina, maka yalqa athama, akan diberikan kepada mereka balasan atas dosa-dosa, atas dosa-dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan dilipat gandakan azab, siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalamnya muhana, dalam keadaan hina dina. Illa man taba wa amana wa amila shaliha, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, maka di sini lakinna man qatala mu'minan muta'ammidan wa taba taballahu alaihi, akan tetapi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja kemudian dia bertaubat, maka Allah akan memberikan taubat atasnya, menerima taubat darinya dan memberikan taubat pengampunan atasnya. Wa ma yunsabu, dan apa yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan tidak ada taubat bagi seorang mukmin yang membunuh saudaranya dengan sengaja, maka ini maknanya adalah tidak ada taubat yang berlaku terkait dengan orang yang dibunuh nanti akan menuntut pada hari kiamat. Ya Rabb salhu liman qatalani, lima qatalani, wahai Rabb, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuhku. Nah, ini demikian. Ini yang dimaui nanti pada hari kiamat. Namun barakallahu fikum, di dalam ayat ini tidak ada dalil tadi bahwasanya pelaku, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan Allah, selama dia tidak menghalalkannya, maka tidaklah kekal di dalam neraka. Tidaklah kekal selama-lamanya di dalam neraka. Al-muksu huna atau al-khalidina fiha, di sini maknanya al-muksu at-tawil, yaitu tinggal dalam waktu yang panjang, bukan selama-lamanya. Ini yang bisa kita ambil di sore hari ini terkait dengan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dari terjatuh kepada membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan di sana ada beberapa macam membunuh jiwa yang Allah haramkan, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.